hatiku. Dulu ku nilai baik hatimu, ternyata busuk dalam jiwamu. Kusangka engkau bawa bahagia, ternyata engkau membawa duka. Kau buat aku jadi merana, sengsara aku rasa kecewa. Terlalu dalam cintaku, terlalu dalam sayangku, tak sadar ku kan terluka. Pandainya kau merayu hingga ku jadi korbanmu. Kusangka engkau bawa bahagia, ternyata engkau membawa duka. Kau buat aku jadi merana,